Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mansar ala nahjihi bi isanin ila yumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, ajarkan kami hal yang bermanfaat bagi kami dan berilah manfaat dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Hadirin Allah muliakan, sebuah kebahagiaan kita bisa kembali bersama ulama, bersama orang-orang soleh, bersama karya-karya mereka, bersama jejak-jejak yang mereka tinggalkan, jejak-jejak yang penuh hikmah, yang mengangkat derajat wanita, yang membuat wanita itu mulia, yang membuat wanita itu bukan pihak yang termarginalkan. Dan itu yang dicatat dalam sejarah, ilmu itu membuat seseorang termasuk wanita itu jadi mulia. Dan mereka punya peran dan kiprah bukan hanya di lingkungan tapi dalam sejarah. Sebut saja Ummu Muhammad Al-Hawlani Al-Hamsi atau Al-Himsi, seorang perawi dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ummu Muhammad itu meriwayatkan hadis dari ibunya, dari Miqdad. Dan di antara yang meriwayatkan hadis dari diri beliau adalah anaknya Muhammad bin Harb. Bayangkan sosok wanita yang menjadi perawi hadis, rawiyatul hadis, dan meriwayatkan hadis dari ibunya, berarti ibunya juga berkelas, dan ibunya dari Miqdad. Dan Ummu Muhammad ini, hadis beliau itu diantara yang meriwayatkan adalah anaknya sendiri, namanya Muhammad bin Harb. Lihat betapa mulianya seseorang wanita dan betapa tingginya dan bagaimana peran aktifnya bukan hanya di lingkungan tapi dalam peradaban dan sejarah. Dalam periwayatan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang kita harapkan dari wanita. Mereka tetap berada dalam fitrah. Mereka beriman kepada Allah dan mereka punya karya. Mereka punya peran. Mereka punya sumbangsih. Dan itu yang kita lihat dari para wanita-wanita hebat di zaman dulu. Sejarah membuktikan bahwa wanita-wanita yang beriman kembali kepada Allah, yang hidup dengan ketakwaannya itu bukan pihak yang termarginalkan, pihak yang disisihkan, pihak yang menjadi tim hore dalam kehidupan, enggak. Apalagi hanya sebagai objek nafsu laki-laki, enggak. Bukan ke arah sana. Tapi mereka punya peran. Mereka merubah dengan taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka menjadi jembatannya ilmu. Mereka menjadi bagian dari mencerdaskan kehidupan sebuah bangsa. Maka ini kita harapkan dari ibu-ibu sekalian, dari wanita. Dan ini butuh perjuangan, dan yang paling penting adalah butuh ilmu. Dan innamal ilmu bita'allum, kata Nabi SAW, ilmu itu dengan belajar. Dan tanggung jawab wanita itu besar. Tanggung jawab wanita itu banyak. Karena memang wanita adalah sosok yang sangat berpotensi. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, marilah kita kembali kepada agama kita. Kita menuntut ilmu. Kita bertakwa kepada Allah. Dan Allah akan angkat derajat kita. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Itu poin. Oleh karena itu, wanita yang beriman dan berilmu, Allah akan angkat derajatnya. Allah akan angkat derajatnya. Itu kejanji Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Mujadilah. Oleh karena itu, siapa yang yakin dengan janji Allah, maka hendaknya dia meniti jalan ilmu. Apa, siapapun dia, tidak harus jadi santriwati juga, tapi kita harus punya kehidupan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita amalkan ilmu itu dalam kehidupan sehari-hari, maka Allah akan angkat derajat kita tersebut. Oleh karena itu, marilah kita meminta ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah lindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, serta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita kembali bersama Ibnu Qayyim rahimahullah dalam pembahasan beliau. Dan kita sudah pelajari bersama-sama bahwa beliau sedang membahas tentang bagaimana mengagungkan dan memuliakan. Dan pengagungan dan memuliakan itu kunci kebahagiaan, hadirin. Kunci ilmu nafi. Kunci ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Dan kita tahu bersama-sama keberhasilan bukan hanya mengerti, tapi bagaimana memuliakan. Dan diantara mengagungkan dan memuliakan itu, maksudnya mengagungkan dan memuliakan Allah ya, adalah dengan mengagungkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin kita sudah bahas pentingnya marah karena Allah, bukan karena pribadi kita. Kapan itu terjadi? Idzan tuhikat maharimuhu, jika larangan Allah itu dilanggar, perintah Allah enggak dikerjakan. Ketika Allah dimaksiati, kita sedih. Jadi boleh sedih Pak Ustaz, iya. Tapi mengapa kita sedih? Orang-orang yang bertakwa atau wanita-wanita yang bertakwa itu sedih ketika Allah dimaksiati. Karena cintanya kepada Allah, bukan karena Allah tersakiti. Allah enggak mungkin tersakiti. Allahus Samad. Itu ayat yang selalu kita baca setiap hari. Qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Allah yang maha tidak butuh dengan siapapun, dan di waktu yang sama semua butuh kepada Allah. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, namun rasa cinta seorang hamba itu sangat gak nyaman kalau robnya dimaksiati. Dan ada rasa amarah, bukan emosi, bukan arogansi, tapi lagi-lagi lahir dari cinta. Nah, itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Yang berikutnya, kembali ciri seseorang yang memuliakan dan mengagungkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Apa sih cirinya? Kata para ulama, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, alla yastarsil ma'ar-rukhsa ila haddin yakunu sahibuhu jafian ghairu mustaqimin 'ala al-manhaj al-wasat. Di antara ciri atau tanda seseorang itu memuliakan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan Ibnu Qayyim, alla yastarsil ma'ar-rukhsah, tidak bermudah-mudahan dan dijadikan pola, khususnya menghadapi rukhsah atau keringanan, sehingga membuat kitanya itu jadi lalai, jadi meremehkan dan tidak konsisten. Tidak konsisten. Gara-gara apa? Gara-gara hobi cari-cari keringanan. Dan itu dijadikan pola gitu. Pokoknya cari keringanan terus. Bukankah Allah senang kalau keringanannya digunakan, Ustaz? Betul. Tapi ini tentang motif, hadirin, ibu-ibu sekalian. Ketika kita menggunakan rukhsah, misalnya mengqasar sholat di safar, menjamak sholat ketika sedang safar perjalanan, itu bukan dalam misi bermudah-mudahan, tapi misinya mencari cinta Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyukai dan mencintai orang yang menggunakan rukhsahnya. Jadi kita mengerjakan apa yang Allah suka dan Allah cintai itu aja. Jadi bisa jadi dua hal itu secara casing tuh sama, tapi motifnya beda. Yang diberkahi yang cari ridha Allah, hadirin. Makanya selanjutnya Ibnu Qayyim memberikan contoh, anna sunnata waradat bil ibradi bil dhuhri fi syiddatil har. Bahwa di antara sunnah Nabi SAW adalah menunda salat zuhur ketika cuaca itu sedang panas luar biasa, sedang panas. Jadi ditunda sampai kapan? Sampai masih di dalam waktu zuhur, sampai cuaca lebih sejuk dan nyaman dingin. Nah, itu rukhsah keringanan. Apalagi kan dulu nggak ada AC, hadirin. Terbuka musim panas, bayangin bisa 50 derajat. Maka Nabi SAW mempersilahkan kita untuk menunda. Nah, Ibnu Qayyim melanjutkan, fatarah khusul jafi an yubrida ila fawatil waqt. Nah, masalahnya adalah ketika seseorang menunda sampai waktunya habis, dan dia belum sholat juga dengan alasan kan boleh nunda gitu loh, atau muqarabati khurujihi, mungkin waktu belum habis tapi mepet sebelum waktu habis, dengan dalih kan ada rukhsah tapi sholatnya 5 menit sebelum asar gitu loh, woi ditunda-tunda aja, fayakunu mutarakhisan jafiyah. Akhirnya dia jadi orang yang hobi mencari-cari keringanan karena motifnya tuh hawa nafsu, pengen simple aja. Bukan mencari ridho dan mencari cinta Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena rukhsah ini sesuai dengan hawa nafsunya dan akhirnya kebablasan. Ada yang ada yang sampai mendekati waktu habis, ada yang setelah waktu habis baru sholat. Padahal para ulama menjelaskan, dan ini dijelaskan Ibnu Qayyim juga rahimahullah, padahal hikmah dari menunda waktu sholat pada saat cuaca sangat panas itu sebenarnya untuk kekhusyuan ibu-ibu, dan bagaimana seseorang bisa lebih fokus, jauh lebih fokus menghadirkan hatinya ketika sholat. Jadi biar lebih khusyuk, biar lebih konsentrasi, biar lebih fokus, sehingga dia tidak beribadah dalam kondisi gelisah, gak nyaman, kepanasan. Ingat loh, Nabi SAW menyampaikan hal ini di kota yang punya four season, yang punya empat musim, dan ketika masuk musim panas, panasnya luar biasa. Dan tidak ada AC, tidak ada satu, tidak ada dua PK, nggak ada satu PK, nggak ada setengah PK. Maka nggak apa-apa tunda agar lebih khusyuk. Jadi bukan untuk menggampangkan sholat, justru ditunda untuk memuliakan sholat. Bagaimana sholat itu dikerjakan dengan sebaik-baiknya, bukan hanya formalitas walaupun di awal waktu, tapi hanya formalitas, hanya gerakan, bukan itu yang diinginkan. Dan bagaimana sholat itu dikerjakan sesuai dengan kedudukannya, sesuai dengan martabatnya. Bagaimana agar seseorang itu benar-benar mencurahkan segala dan segenap konsentrasinya kepada sholat, tidak terdistract, tidak terganggu dengan hal-hal lain. Dan yang bisa mengganggu itu faktor cuaca, faktor panas. Orang benar-benar bisa kegerahan. Dan kalau dikerjakan di indoor atau tempat, kalau dikerjakan di outdoor seperti zaman dulu kan bisa jadi di outdoor pas lagi aktivitas nggak ada apa-apa. Itu panasnya luar biasa, orang bisa drop. Jadi rukhsah itu sebenarnya juga untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkan perintah Allah ketika Allah perintahkan untuk sholat. Sholat itu harus dikerjakan benar-benar maksimal. Jadi hadirin, dan marilah kita lihat kotak besarnya. Ini kan hanya contoh ini, bukan Ibnu Qayyim rahimahullah. Kotak besarnya itu, kita itu kalau ingin jadi wanita solehah nih ibu-ibu, atau sosok yang soleh bagi laki-laki atau bapak-bapak, jangan bermudah-mudahan. Jangan hobi mencari keringanan dengan motif yang tidak baik. Karena sesuai dengan hawa nafsu kita, gak mau capek, gak mau ribet, gak mau lelah, gak mau letih. Hawa nafsu kita mau gampang aja gitu. Pokoknya kan hawa nafsu kan suka gitu ya, pokoknya gak paling gampang deh. Nah itu secara casing, secara kasat mata sejalan dengan rukhsah. Karena emang tujuan rukhsah itu memudahkan. Akhirnya kerjanya itu aja terus. Nah itu gak sehat. Itu gak baik. Sebagaimana tadi, tujuan Allah perintahkan, atau Nabi SAW memerintahkan menunda sejenak sholat zuhur pada saat waktu panas, hatta yankasira al-har, agar suhu panasnya itu berkurang. Faisalil abdu biqalbin hadir, sehingga seseorang itu bisa sholat dengan hati yang fokus dan konsentrasi. Wa yahsulu lahu maqsudu sholati minal khusyu' wal iqbal 'ala Allah, sehingga tujuan salat yaitu khusyuk dan kembali kepada Allah, fokus terhadap Allah, itu bisa tercapai. Karena kalau salat lagi 50 derajat khususnya atau 40 derajat atau di kita lah bisa 30-an derajat tapi benar-benar panas gitu, itu enggak, konsentrasi kita seringkali enggak tertuju kepada Allah. Ngedumel ruangan ini asing, enggak bisa diservis apa ya, gerah amat. Ini siapa sih DKM-nya? Ada 4 AC sambil nengok-nengok di sholat nih, ngeliat ke atas. Padahal nggak boleh kita lihat ke atas. Tapi karena saking panasannya, ada 4 AC, kok nggak ada yang dinyalain? Pelit amat. Jadi ngedumel aja ketika sholat itu, hadirin. Ini gerah nih, keringetan semua. Nah itu berarti kan nggak mau. Akhirnya kita tanpa sadar tidak memuliakan sholat karena sibuk sendiri mencari kenyamanan, dan itu yang nggak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya adalah syariat ada disampaikanlah kepada umat untuk menunda sehingga kondisi lebih kondusif, untuk apa? Agar memuliakan ibadah, agar memuliakan perintah dan memuliakan larangan. Jadi dari sini ibu-ibu dan jemaah sekalian, bahwa keringanan dalam Islam atau rukhsah dalam Islam itu bukan memberikan panggung kepada hawa nafsu. Namun karena Allah itu sangat sayang sama kita, tujuannya agar kita lebih maksimal dalam beribadah, lebih berkualitas dalam beribadah, lebih memuliakan ibadah itu sendiri. Jadi gak apa-apa ibadahnya misalnya dari 4 rakaat jadi 2, tapi 2 itu tuh harus kualitasnya bagus gitu. Itu kalau bicara qasar. Bicara jamak, boleh misalnya zuhur ditunda ke asar, asar ditarik ke zuhur. Agar apa? Agar lebih fokus. Karena kita sedang safar misalnya, dikhawatirkan kalau di waktu normal terburu-buru, kejar-kejaran sama boarding pesawat dan lain sebagainya, harus nyari dulu ketika waktu transit misalnya. Jadi okay, di jamak biar apa? Biar benar-benar khusyuk tuh hadirin. Nah begitu juga dalam hidup, begitu juga dalam hidup, jangan hobi cari yang gampang-gampang, tapi fokus pada kualitas. Jangan jadi wanita yang gampangan dan suka menggampangkan sesuatu, itu gak bagus. Tapi jadilah wanita yang fokus pada kualitas, walaupun akhirnya yang dikerjakan gak banyak, tapi semuanya selesai gitu loh, semuanya berhasil. Itu penting, daripada memudah-mudahkan gak ada yang jalan. Jadi jangan gampang cari yang mudah-mudah aja gitu. Dan ini terapkan hadirin. Ketika kita punya anak, gak apa-apa anak kita 1 atau 2 misalnya, kalau memang Allah kasih segitu, tapi benar-benar habis-habisan dalam mendidik gitu, dalam berkomunikasi gitu hadirin, dalam memberikan perhatian, dalam mengedukasi, dalam menanamkan iman dan ketakwaan gitu. Itu hal yang perlu kita tanamkan. Jadi fokus kita tuh pada kualitas, jangan pernah mengundang gampang. Hari ini udah bicara sama anak-anak belum, gampang besok aja. Jadi menggampangkan. hari ini udah kasih nasihat buat mereka, hari ini udah menjadi pendengar yang baik buat mereka, gampang lah nanti aja, mereka juga udah kepada besar-besar kok. Oh, itu menggampangkan, itu menggampangkan. Tadi buatin sarapan belum ke suami? Kan ada bibi. Buat apa bibi di hire? Mubadhir dong. Innal mubadhirina kanu ikhwana syayatin. Pakai dalil juga. Karena suka ngaji gitu loh. Ya benar ada bibi. Tapi kan bibi bisa ngerjain yang lain. Adapun suami, kita yang benar-benar layani. Pahalanya kan gede. Oh, udah gak usah direpotin lah Pak Ustadz. Suamiku juga gak komplain. Emangnya kita menjadi istri yang soleha itu sebatas biar gak dikomplain suami? Kita kan jadi istri soleha agar dapat ridho Allah, agar dapat ridho Allah. Bukan sebatas komplainan suami. Kita tapi suami gak protes, kita tuh lebih takut murka Allah. Makanya walaupun suami kita baik banget, gak protes, gak komplain, tapi kita gak akan jadikan itu kesempatan dalam kesempitan. Kita gak memanfaatkan kebaikan suami untuk hawa nafsu kita, sehingga kita gak menggampangkan urusan beliau. Padahal beliau tuh udah baik banget, udah ini, jadi kasihkan gitu, karena dapat suami baik. Jadi kita memanfaatkan kebaikan suami untuk hawa nafsu kita, sehingga dimudah-mudahin terus. Nah, wanita soleh itu gak demikian. Wanita soleh itu benar-benar performanya itu ciamik gitu loh, totalitas. Walaupun suami gak nuntut, kenapa? Karena Allah lihat. Dan Nabi SAW bersabda, Inna Allah yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutkina. Allah tuh senang kalau seseorang dari kalau mengerjakan sebuah amalan, dia itqan, dia tuh maksimal, dia berusaha sesempurna mungkin, dia tuh habis-habisan, dia tuh kerjakan dengan kualitas yang tinggi. Allah tuh mencintai orang yang seperti itu. Jadi gak ada pintu buat menggampangkan. Justru kita berusaha maksimal. Dan menggampangkan itu selalu gak bagus sih, Ibu. Dan akhirnya kita gagal jadi istri, kita gagal jadi ibu, menggampangkan. Dan yang paling tragis, kita gagal jadi hamba. Itu. Jadi hamba. Adapun wanita-wanita soleh yang enggak, mas tadi kita lihat kan, Ummu Muhammad itu mengambil hadis dari siapa? Dari ibunya. Lihat wanita-wanita hebat dulu, enggak meremehkan, enggak menganggap, enggak memudah-mudahkan, gitu loh. Benar-benar fokus sama anak. Lalu nanti yang meriwayatkan dari Ummu Muhammad tadi siapa? Anaknya Muhammad. Jadi lihat bagaimana fokus dalam mendidik. Karena memang belajar dari ibunya. Oh, ibu saya fokus dalam didik saya. Ibu saya meriwayatkan hadis ke saya. Maka itu yang dijaga tuh. Kultur itu yang dijaga, enggak menggampangkan. Berikutnya kita ajarkan ke anak kita terus nanti menjadi sebuah kultur yang baik. Jadi jangan pernah menggampangkan dan meremehkan. Itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu memberikan rahmatnya untuk Ibnu Qayyim, seluruh ulama, ustadz, keluarga, serta seluruh kaum muslimin. Amin wa iyyakum. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada ustadz untuk menjembatani ilmu dari para ulama. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Ustadz, mohon berikan gambaran mengenai karya apa yang dapat dilahirkan oleh seorang wanita yang latar belakangnya bukan dari sekolah agama, bukan seorang santriwati, bukan seorang guru, dan bukan seorang ibu. Berarti siapa ini? Mungkin masih jadi anak kali aja, masih jadi istri. Apakah kondisi ini merupakan salah satu tanda Allah menginginkan wanita tersebut untuk fokus mengamalkan ilmunya untuk dirinya sendiri? Ya, itu jelas. Namun, nanti kita jelaskan tambahan. Karena dia pun sering lalai terhadap ilmu yang didapat dan banyak yang belum diamalkan. Di satu sisi, wanita ini merasa ada tambahan motivasi jika ilmunya dapat berguna untuk orang lain. Masalahnya ia belum mendapatkan tempat untuk melahirkan karya tersebut. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Fikum barakallahu. Yang pertama, jelas kita harus amalkan ilmu kita ya. Harus terus belajar. Jadi, gak boleh lupakan ilmu agama. Itu pondasi. Tapi belajar ilmu agama kan bukan berarti harus nyantri, harus jadi ulama wanita, harus jadi perawi hadis, kan gak kesana, gak harus demikian juga. Tapi kita fokus mengerjakan hal-hal yang menjadi kewajiban kita, fardu ain kita, dan keseharian yang apa yang sedang kita alami gitu loh. Jadi apa yang kita alami, kita harus tahu ilmunya, kita harus pelajari, sehingga kita tepat dalam bersikap dan melewati ujian-ujian hidup itu. Itu yang pertama. Yang kedua, baru setelah ilmu agama kita terus kita pelajari dan kita amalkan, baru kita lihat apa karya yang bisa kita lahirkan dari bidang kita. Pastikan bidang kita bermanfaat, halal, bukan yang haram. Lalu ada banyak sekali karya, hadirin. Ada banyak sekali karya. Kalau kita lihat apa, kalau kita lihat wanita-wanita solehah dan wanita-wanita hebat di zaman dulu kan itu tadi. Bisa dari sisi ilmu tadi. Dan ilmunya pun macam-macam. Tadi Ummu Muhammad itu dalam periwayatan hadis misalnya. Dalam periwayatan hadis. Tapi kan gak harus periwayatan hadis. Ada yang lain juga yang bisa dilakukan. Ada seorang saudari perempuannya Bishr bin al-Harith. Bishr bin al-Harith itu terkenal dengan ibadah dan kewaraan beliau. Dan kewaraan dan ibadah beliau sampai detik ini menginspirasi banyak orang. Dan dicatat di dalam buku-buku ulama kita. Misalnya di dalam Tabaqatul Fuqaha Al-Hanabilah Al-Farra, lalu Tarikh Baghdad Lil Khatib Al-Baghdadi, dan lain-lain. Itu contoh yang lain. Itu contoh. Contoh yang lain ada? Ada. Misalnya juga ada nama Ummu Muhammad Ridho Al-Khalisi. Beliau itu adibah, sastra, bukan sastrawan dong, sastrawati. Emang ada sastrawati? Istilah sastrawati. Iya, yeah, okay. Jadi pakar sastra ini beliau ini. Jadi kalau tadi Ummu Muhammad perawi hadis, ini Ummu Muhammad Ridho, namanya Ummu Muhammad Ridho Al-Khalisi, itu sastrawan, hadirin. Dalam bidang adab bahasa ya, adab bahasa Arab. Jadi contoh tuh banyak, bukan hanya harus ke ilmu agama saja. Ada wanita-wanita penyair papan atas seperti Mukhfi, seperti anaknya Abil Mukhtar dan lain sebagainya, itu berada di bait syair, hadirin. Ada juga ada banyak sih hadirin yang memuliakan, nggak selesai-selesai kita kalau bicara tentang masalah ini. Gak akan selesai-selesai. Itu menunjukkan bahwa banyak bidang. Misalnya bidang kedokteran, kan kita butuh dokter-dokter wanita yang jago-jago. Jadi gak semuanya harus jadi guru Al-Quran. Dan ada banyak hal, ada banyak hal lain yang bisa kita ini kan. Apapun itu, asal halal dan bermanfaat. Dan kita bisa buat pelatihan, kita bisa buat kelas, kita bisa share ilmu kita, kita bisa ngajarin, atau yang jago komunikasi kita bisa ajarkan bagaimana wanita itu harus bicara, gimana bicaranya seorang istri, bagaimana bicaranya seorang ibu. Ada contoh yang banyak, ada contoh yang banyak tentang masalah ini. Kita lihat istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu secara umum spesialisasinya beda-beda. Ada yang alim, ulama seperti Aisyah, Ummu Salamah. Ada yang ibundanya anak para orang-orang miskin, anak yatim. Jadi contoh banyak hadirin. Yang penting bermanfaat. Saya belum menemukan tempat untuk berkarya. Coba dulu, cari ke lingkungan yang baik, kondusif, kita kejar. Dan kalau belum ada, lakukan apa yang bisa kita bisa. Lakukan dulu apa yang bisa kita lakukan. Allah Ta'ala misal. Jadi wanita tuh tetap berada di atas fitrahnya, beriman, menjaga kehormatan, dan berperan dan bermanfaat bagi banyak pihak, itu penting. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Ustaz, wa iyakum wa iyaki. Semoga Allah merahmati Imam Al-Qayyim juga para ulama kita, dan semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada Ustaz Tim dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Wa iyak. Afan, mohon maaf Ustaz, saya ingin bertanya tapi sepertinya keluar dari tema. Ustaz, tentang kriteria pasangan, agama kan nomor satu. Sedangkan suka secara fisik atau yang lain juga jadi pertimbangan. Saya pernah dengar di salah satu kajian kalau telusuri cantik atau ganteng lalu cari tahu agamanya. Kalau agamanya tidak bagus berarti ada alasan kuat untuk membatalkan proses. Namun sekarang ini kan kebanyakan saling tukar CV, bahkan nama pun disamarkan. Kan pastinya kita tahunya agamanya dahulu dari apa yang dia tulis, lalu fisiknya belakangan setelah melihat atau nazar. Dan apabila kita tidak suka fisiknya, itu bagaimana ya? Otomatis kita tidak berniat melanjutkan itu, berarti menolak karena fisik, bukan menolak karena agama. Bagaimana Ustaz dengan hal tersebut? Terima kasih, jazakallahu khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Saran untuk mengecek dan memastikan fisiknya dulu, baru agamanya, sehingga kalau tidak jadi itu karena agamanya yang kurang. Itu memang pandangan sebagian para ulama seperti Imam Ahmad dan para ulama yang lain. Tapi tidak harus demikian gitu loh. Enggak harus demikian. Itu bukan syarat yang kalau tidak dilakukan dengan urutan demikian berarti tidak sah atau haram atau dosa dan seterusnya. Enggak. Tapi itu adalah ijtihad sebagian ulama agar tetap agama itu dijadikan pertimbangan tertinggi dan terurgen gitu loh. Jadi yang ya atau tidaknya tuh benar-benar terlihat dari sisi agama. Jadi itu salah satu alasannya upaya ulama tuh menjaga marwah agar agama selalu di atas duniawi seperti fisik, kekayaan dan lain sebagainya. Namun kalau dalam sebuah proses itu tidak memungkinkan dan kita tetap berusaha memuliakan agama, memuliakan ilmu, ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam kasus ini kita lebih dulu tahu agamanya. Lalu setelah itu ternyata secara fisik kurang cocok, maka enggak ada masalah. Bismillah. Dan itu tetap kita usahakan dalam rangka menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dipaksakan itu enggak efektif. Dan seringkali timbul masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz Uyak. Semoga Imamul Qayyim, Ustaz Tim serta seluruh kaum muslimin senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin wa iyyaki. Mohon nasihatnya Ustaz bagaimana agar hati bersih dari rasa benci kepada orang lain. Bukan benci karena iri, tapi lebih pada membenci orang yang sikapnya tidak menyenangkan. Barakallahu fikum barakallahu. Hadirin Allah muliakan, yang pertama perlu kita ingat bahwa salah satu pondasi dalam dunia ilmu adalah sifat rahmah. Nabi SAW bersabda, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi yang ada di bumi, niscaya kamu akan disayangi sama yang di atas langit. Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, dia enggak disayangi. Nabi SAW juga bersabda, innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Sesungguhnya Allah sayangi dari hamba-hambanya hanya orang yang bisa, orang yang punya kasih sayang dan mengungkapkan kasih sayangnya. Nah, hadirin Allah muliakan, jadi ini yang harus kita tebar, yaitu sifat kasih sayang. termasuk sama pihak yang sikapnya tidak baik atau tidak menyenangkan. Bahkan salah satu bentuk kasih sayang kita kepada orang tersebut adalah kita ingatkan, kita nasihati. Karena kalau dia mengerjakan hal yang tidak diridhoi oleh Allah, itu bumerang bagi diri dia. Maka rasa kasih sayang dalam hati kita itu berusaha menolong dia biar dia gak dimurkai sama Allah. Jadi menyayangi itu bukan membiarkan, menyayangi itu bukan memanjakan, menyayangi itu bukan membebaskan secara mutlak. Menyayangi itu adalah memberikan yang terbaik untuk dunia dan akhirat seseorang. Adapun rasa benci, gimana? Benci itu bagus jika karena Allah. Makanya kan kata Nabi SAW, awthaku urul iman, tali iman yang paling kuat apa? Al-hubu fila wa bugdu fila, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Awkamakal. Jadi itu tali iman yang kuat. Nah, jadi benci karena Allah itu apa? Benci karena itu tadi, orang itu bermaksiat kepada Allah. Tapi selama dia beriman, selama dia punya kebaikan, maka kita pun juga harus mencintai dia karena Allah. Kita mencintai pada saat dia taat kepada Allah. Gitu hadirin. Jadi gak membenci secara mutlak gitu loh. Karena kan secara umum orang tuh kan melakukan kesalahan, tapi di sisi lain pun melakukan amal soleh dan kebaikan. Nah, sebagaimana kita membenci saat dia melakukan kesalahan, mana cinta kita pada saat dia melakukan ibadah dan amal soleh? Itu poin. Lalu yang berikutnya, kalau dia sudah bertobat, kenapa masih benci sama tuh orang? Berarti bukan karena Allah. Kalau karena Allah, begitu dia bertobat, benci kita pun hilang. Kenapa? Karena kita membenci atau titik benci kita adalah saat Allah dimaksiati. Nah, dia kan udah berubah. Allah gak dimaksiati lagi. Kenapa masih benci? Berarti ini bencinya bukan karena Allah. Nah, itu yang harus ditanamkan. Allah Ta'ala bisawab. Mungkin itu. Nah, kalau kita bencinya itu pribadi, ingatlah itu virus hati. Virus hati. Dan membuat hati kita gak tenang. Sebenarnya itu merugikan diri kita. Itu merugikan diri kita. Kalau kita ingin hidup tenang, kalau kita ingin hidup nyaman, maka bersihkan hati kita dari sifat benci tersebut. Dan obatnya selalu zikrullah, berzikir kepada Allah, ingat sama Allah. Yang membuat kita benci sama orang itu, kita ingat makhluk, ingat kejelekannya, ingat keburukannya. Dan sebenarnya kita nggak butuh juga ingat itu atau mendengar itu. Nggak ada manfaatnya juga untuk kita ketika mengingat hal tersebut. Tapi begitulah syaitan yang berusaha mengingatkan kita dan mengingatkan kita kembali. Maka tolong diputus mata rantai itu, dan apa yang harus dilakukan? Zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Ibnu Qayyim dan keluarga. Semoga Allah menjaga dan melindungi Ustaz, keluarga, serta tim dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin wa iyyaki. Begitu juga yang bertanya. Ustaz izin bertanya, apakah ini berlaku pada saat bekerja? Apakah lebih baik mengerjakan satu proyek lalu fokus dengan itu dan dimaksimalkan, tetapi jadi tidak sesuai target waktu yang ditentukan, dibanding mengerjakan dua proyek di waktu yang bersamaan tetapi malah jadi berkurang kualitasnya, lalu jadi bermudah-mudah dalam mengerjakan itu karena mengejar target waktu? Mana yang lebih baik, Ustaz? Mohon nasihat dan pencerahan. Jazakallahu khairan wa iyyakum. Yang terbaik adalah kata para ulama, secara sunnatullah itu satu-satu. Kecuali kalau kita bisa mengerjakan dua sekaligus dengan kualitas yang baik. Atau kalaupun kualitasnya jadi berkurang, ada maslahat lain yang ingin kita kejar. Tapi pada dasarnya hukum asalnya satu-satu. Pada dasarnya itu seseorang itu bertahap. Dan tetap tepat waktu. Jadi jangan biasakan tidak sesuai dengan waktu. Jadi bagaimana mengerjakan sesuatu yang maksimal dalam durasi yang sudah ditentukan. Itu poinnya. Kalau bisa dua proyek dikerjakan, lakukan dua. Kalau ternyata tidak bisa, maka mulai dari satu proyek dulu. Maksimalkan dan sesuai waktu. Jadi maksimal itu bukan berarti ngaret waktu, hadirin. Karena waktu itu sangat penting. Waktu itu sangat penting. Dan kita dididik untuk memprioritaskan waktu dibanding yang lain. Jadi kita dididik dalam agama kita untuk menomorsatukan waktu sebelum yang lain. Bahkan kaidah secara umum ketika harus milih, maka kita pilih waktu. Makanya di dalam doabit dalam atau kaidah dalam bab sholat, kita tahu syarat sahnya sholat itu kan banyak, ya hadirin. Nah, ulama membahas mana yang menempati ranking pertama. Apa ranking pertama syarat sah sholat dalam ilmu fikih? Kata para ulama, waktu. Bisa dimengerti gak? Syarat sah sholat banyak gak? Apa sih? Waktu. Terus apa lagi? Menutup aurat. Terus apa? Bersuci. Terus ya, itu semuanya menghadap kiblat gitu ya. Nah, lalu ulama membahas mana yang ranking satunya nih dari semua itu. Ternyata ranking satunya adalah waktu. Dalilnya apa? Banyak. Dalilnya adanya syariat tayamum misalnya. Kenapa tayamum itu kita lakukan, hadirin? Tayamum itu kita lakukan ketika kita tidak bisa menggunakan air, kan gitu ya. Baik ada apa enggak ada airnya, tapi enggak bisa menggunakan air. Secara mutlak di waktu sholat tersebut. Jadi ada durasi waktunya, gitu loh. Jadi kalau asar itu ya sampai terbenamnya matahari. Sampai terbenamnya matahari. Jadi begitu harus memilih antara menjaga waktu sholat asar dengan air. Misalnya contoh, air baru kita dapatkan jam 8 malam gitu. Berarti kan ada pertimbangan. Apakah opsinya dua nih? Apakah kita jaga waktu asar, konsekuensinya tayamum, atau kita pakai air berwudu, tapi konsekuensinya molor, melewat waktu. Maka sikap ilmiah yang harus kita lakukan apa? Tayamum lalu sholat, kan gitu kan? Fatayamum sa'idan thayyiban. Itu menunjukkan bahwa waktu harus diprioritaskan dibanding air. Ketika kita ingin sholat asar misalnya, tapi kita gak tahu arah kiblat, dan kemungkinan kita baru tahu kemana arah kiblat di atas jam 10 malam, setelah kita sampai ke perkampungan terdekat dan kita bisa nanya orang. Ini kita gak tahu nih, karena pada saat itu hari itu dari pagi nggak ada matahari, jadi nggak tahu mana di mana arah matahari terbenam tuh, nggak tahu, nggak tahu timur, nggak tahu barat, segala macam lah. Nah pertanyaan, apakah kita sholat asar di jam 10 malam atau kita sholat asar dengan berijtihad arah kiblat sesuai dengan apa yang bisa kita tentukan pada detik itu? Jawabannya apa? Kita tetap sholat asar di waktunya dengan berijtihad atau menentukan arah kiblat semampu kita, baik ada indikator maupun hanya sekedar feeling. Kalau memang udah mentok, itu menunjukkan waktu harus lebih dijaga dibanding yang lain. Jadi ini salah satu contoh bagaimana kita dididik untuk menjaga waktu dan dididik untuk mengerjakan sesuatu di waktu yang ditentukan dan terbatas, bukan di waktu yang bebas. Karena hakikat hidup di dunia itu waktunya abadi atau terbatas? Terbatas. Jadi itu menunjukkan bahwa kita dididik untuk bisa mengerjakan sesuatu semaksimal mungkin. Dan arti semaksimal mungkin bukan secara mutlak dan bebas, tapi semaksimal mungkin sesuai dengan batas waktu. Nah itu, sesuai dengan batas waktu. Benar gak sih? Waktu ujian berapa menit antum dulu SMA kita ujian? 2 jam 90 60 1 jam masa? Eptanas hebat juga ya, mungkin sekolah antum sekolahnya bagus kali ya, jadi cerdas-cerdas, jadi 60 menit. Kalau kita normal kayaknya mas, jadi 90 menit. Tuh begitu sampai ke menit 90, ada 3 nomor yang kita belum isi. Nah, boleh dibawa pulang atau pengawasnya nungguin 1 jam lagi, atau harus kita kumpulkan di saat itu juga. Harus kita kumpulkan. Itu menunjukkan bahwa setiap amalan itu ada batas waktu. Setiap proyek ada batas waktu. Jadi maksimal itu apa yang berhasil kita capai dengan tanpa kelalaian di durasi yang sudah ditetapkan dan dibatasi itu. Allah Ta'ala bisa mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati Ibnul Qayyim, seluruh para ulama, ustaz, tim kajian dan seluruh umat muslim. Amin ya rabbal alamin wa iyyak. Ustaz, saya seorang mahasiswi di bidang ilmu bukan syariat atau bukan ilmu agama. Ustaz berbicara tentang totalitas, mohon nasihatnya. Semenjak saya mengaji, saya menjadi lebih pasrah dan tidak ambisius dalam urusan perkuliahan. Saya merasa biasa saja. Misalnya saat nilai saya pas-pasan, atau ketika saya lebih rendah dari teman-teman yang lain. Saya harus bagaimana Ustaz? Rasanya menjadi sulit untuk bisa totalitas kuliah saat di dalam hati saya merasa menggampangkan dan kurang termotivasi. atau kurang termotivasi. Ustaz, mohon nasihatnya, iman saya masih lemah, hati saya masih kotor, mudah sekali jatuh ke dalam maksiat. Mohon doanya Ustaz, semoga seluruh umat muslim senantiasa Allah jaga dan dijauhkan dari perbuatan maksiat. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair wa iyyakum. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, kepada saya dan yang bertanya, dan kepada kita semua agar tetap bisa istiqomah dan di atas jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Ini hal yang harus diluruskan, dan ini banyak kejadian, makanya ini penting. Ada banyak orang setelah tobat dan hijrah menjadi kurang produktif, kurang totalitas, nggak tertarik, dan karena beranggapan nggak penting gitu loh. Yang penting udah kita ibadah aja. Hadirin Allah muliakan. Yang pertama, simpel aja, lihat sejarah. Yang paling mengerti ilmu itu Rasulullah SAW dan para sahabat. Lihat bagaimana mereka hidup. Lihat bagaimana ketika ilmu itu dipelajari dengan benar dan menjadi bagian dari kehidupan kita, mereka mendapatkan dunia. Mereka mendapatkan dunia. Pada saat itu mereka menjadi kekuatan yang sangat diperhitungkan dan ditakuti, yang sebelumnya tidak dianggap sama sekali. Mereka membuka Syam, Baitul Maqdis. Mereka meluaskan ke Afrika, mulai dari Mesir, lalu Afrika Utara, lalu mereka masuk dari Gibraltar ke Andalus. Kira-kira kalau mereka berpikir seperti kita, yang penting ibadah, ngaji, yang lain gak penting, kira-kira mereka bisa sampai Andalus apa tidak? Marilah kita teladani mereka. Justru setelah hijrah, taubat dan ngaji, kita jadi semakin semangat berkarya dan semangat menjadi orang yang bermanfaat bagi lingkungan, bagi masyarakat, bagi umat, bagi bangsa dan negara. Karena ketika kita ngaji, kita mendapatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling Allah cintai, salah satu kriterianya yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Yang paling bermanfaat. Jadi manusia yang paling Allah cintai, yang paling bermanfaat. Oke, bidang saya bukan bidang agama. Maka pertanyaan, bagaimana saya memberikan manfaat dalam komunitas bidang saya, memberikan manfaat kepada masyarakat melalui bidang saya, dan memberikan manfaat kepada umat melalui bidang saya. Karena orang yang ngaji itu, hadirin, ia mempelajari sabda Nabi SAW, innallah yuhibbu idza amila ahadukum amalan anutkina. Allah itu mencintai orang yang apabila mengerjakan sesuatu, ia maksimal, ia totalitas, ia profesional, ia habis-habisan, ia perfect, sesuai dengan standar manusia. Ada perfectnya itu bukan sempurna tanpa celah, gak ada manusia begitu. Tapi intinya dia maksimal mati-matian. Itu kalau kita benar-benar ngaji dan mengamalkan ilmu kita, kita akan jadi semakin semangat. Dan lihat Pak, lihat bagaimana para sahabat Nabi SAW. Memangnya mereka berkarya hanya dalam ilmu hadis? Enggak. Ada yang spesialisasi hadis, ada yang tafsir, ada yang fikih, ada yang bahasa, ada yang menjadi penyair, ada yang komunikator dari di bidang komunikasi, ada yang budaya. bidang militer, macam-macam hadirin. Ada yang bidang sosial, itu timnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, macam-macam. Oleh karena itu semoga Allah memberikan taufik kepada kita, dan semoga Allah memberikan keberkahan, dan semoga kita menjadi wanita-wanita yang bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Setelah kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.